namanya. Dapatkah kau memberiku satu hati, sedikit rasa yang bisa ku mengerti. Bukan sumpah atau janji, nyanyi semua. Buktikanlah bila kau ada cinta. Jujur aja.